Bagaimana Ustaz mengatasi seseorang yang sudah salah tapi enggak mau salahkan? Masya Allah. Yang penting dia ngaku salah. Nah gitu ya. Dan yang penting dia mau memperbaiki diri. Cukup. Atau enggak usah terobsesi untuk mendengarkan pengakuan dia salah. Sepenting antum tahu tuh antum salah. Iya aku salah. Iya aku salah. Tapi jangan salahkan aku gitu. Ada yang demikian tipikal orangnya, Pak. Saya mendapati beberapa orang demikian tipikalnya. Dia tahu dia salah, tapi tidak suka disalahkan. Jangan salahkan aku. Saya tahu itu saya salah, tapi jangan salahkan aku. Ya sudah, antum tidak salah, tapi tolong perbaiki kesalahannya. Insyaallah. Ini yang utamanya. Yang kedua, bisa jadi cara kita di dalam menegur dia atau menasihati dia kurang etis. Itu juga membuat orang tadi tidak mau mengakui kesalahan. Dia tahu dia salah. Gagal mengakui kesalahan gara-garanya yang menasihati dia tanpa adab. Ngerespon, ngelawan dia. Tersinggung hati dia. Tersinggung hormatan dia. Ngelawan dia, membela diri. Seakan-akan dia tidak salah. Padahal dia tahu dia salah. Cara kamu yang kurang tepat. Sehingga tata cara menasihati, menegur juga harus diperhatikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Insya Allah kalau caranya baik akan mudah diterima ya. Kalau nggak diterima ya menunjukkan orang yang nggak beres, orang yang nggak bagus. Ibu saya sudah berumur Ustaz, sudah lumpuh dan sering lupa. Bagaimana dengan sholatnya sebab dia lupa doa dan juga rakaatnya? Kalau lupanya itu sudah kerap ya, sering begitu, tidak bisa tetap gitu, maka sudah lagi bukan mukallaf. Barakallahu fikum. Sudah mendekati pikun, maka gugur kewajiban daripadanya. Tapi kalau lupanya sekali hanya ingatnya, maka dituntun. Di saat yang ingat, dituntun untuk sholat. Tapi kalau sudah sering lupa, mungkin durasinya sangat cepat, 3 menit gitu, itu sudah semisim pikun. Gugur kewajiban daripadanya, para pelukum. Bagaimana dengan kewajiban hajinya, sebab 2022 ini mungkin sudah kena panggil. Yang demikian sudah tidak kena kewajiban haji. Semua diapa, berangkat pun juga tidak apa-apain. Sehingga kalau kondisi demikian, ahsan dirawat di rumah. Antum sebagai anak, tunjukkan bakti kamu kepada ibu, kesempatan yang emas untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah berumur, apalagi yang lumpuh seperti ini. Jangan sekali-kali kamu berkeluh kesah atau terbebani. Beda, ini ibu. Ya, baktilah kepada beliau selagi beliau masih ada. Semoga menjadi ladang pahala bagi antum. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Dan itu jarang ya, Pak. Jarang ada yang mampu seperti itu. Maka antum berusaha sekuat tenaga menjadi anak yang berbakti. Kalau kamu yang sakit, kamunya yang kondisi kritis, orang tua itu betul-betul sedih. Betul-betul dia akan memberikan yang terbaik untuk kamu, untuk kesembuhan kamu. Tapi kalau orang tua yang sudah lemah, yang sudah kritis dan segala macam, anak itu biasanya ngopeni arep-arep nang mati. Naudzubillah. Dia ngopeni tapi di hatinya berharap jangan cepat mati. Mengharapkan kematiannya. Naudzubillah. Hati-hati itu. Jangan demikian. Berikan yang terbaik untuk ibunya antum. Barakallahu. Ajang pahala, ladang pahala bagi antum ketika itu. Jadi, bagaimana jika memang yang ingin benar-benar mengkhidmat saudara kita dengan ikhlas dan senang hati, bolehkah kita menerimanya dengan tidak merasa aji mumpung? Bisa, tadi itu ya. Dia dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, senang dia berkhidmat, bisa. Cuman antum tunjukkan pula dari antum sikap yang tidak memberatkan dia. Paham ya? Labas di khidmat, tetapi sewajarnya saja. Jangan neko-neko. Allah, antum minta apa? Saya senang kok, jangan khawatir. Antum minta apa? Tak kasih. Antum mau makan apa? Minum apa? Maka antum pilih yang paling mudah. Paham ya? Wah, kesempatan ini. Iki suwe aku ora tau nyate. Sen, kalau antum datangkan sate, tapi jangan sembarang sate, sate Tegal. Iki yang Banyumas iki. Beli di mana ini? Akhirnya dia order GoFood gitu ya. Masyaallah. Dari Tegal dibawa kemari. Masyaallah. Tegaluf ya. Adanya aja, adanya apa? Ya, di Banyumas adanya menduan ya menduan tuh. Apa? Menduan sih. Mudah bagi dia, menduan gampang, gitu ya. Harakallah. Yang mudah bagi dia. Kecuali kalau dia memang mengkhidmat kamu dengan tanpa kamu minta. Datang bertamu kepada dia atau diminta ziarah ke tempatnya dia, masya Allah, tahu-tahu sudah dihidangkan sekian banyak hidangan yang masya Allah begitu. Ya sudah, dinikmati saja. Antum mengucapkan terima kasih, jazakallah khair, Allah barik fiik, wa mualik, semoga barokah. Nikmati secukupnya. Jangan membuat berat dia. Ini saya dikira. Ya, kalau enggak memberatkan ya. Kalau enggak memberatkan ya. Itu satu panci bawa pulang Zen. Wah, ini kemaruk ya. Antum harus jaga kehormatan diri. Lepas, tapi tunjukkan antum tidak memberatkan dia. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ilmu apa yang paling penting untuk dikaji dalam agama ini? Semuanya penting. Terutama terkait dengan prinsip akidah, prinsip keimanan, ketauhidan, prinsip sunnah, ibadah, dan juga yang lainnya para pelaku. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Zen. Bagaimana jika seseorang bertamu kepada saudaranya, kemudian disuguhi kopi misalkan, ternyata sang tamu itu nggak bisa minum kopi, dia dilarang minum kopi karena kesehatan dia, sehingga dia menyampaikan kepada tuan rumah, mohon maaf nggak bisa minum kopi. Apakah termasuk takalluf? Tidak. Yang ini harus kamu sampaikan kan terkait dengan masalah penyakit. Bisa katakan kok dia masuk ke dalam Ahwani lagi, jangan merepotkan. Udah. Kalau mohon maaf ya, jangan kopi. Itu kenapa? Saya lagi tidak bisa minum kopi. Ya kan? Sampai. Antum diem aja, ngomong nggak apa, disuguhi bayangan dia nih, ini pecinta kopi, bikinnya sudah setengah mati, takar-takar, gitu ya, ditimbang-timbang. Dikit-dikit, masya Allah, begitu sampai jadi zen, kopi, arabika, gayo. Suka pada antum, bayangin ini suka yang paling istimewa. Tidak kamu sentuh. Bro, sentuh. Satu lagi. Sampai pulang harus sentuh. Gimana perasaan dia? Waduh, minum kira. Padahal kamunya enggak bisa minum kopi. Itu karena kurang komunikasi. Sehingga ada komunikasi yang baik, tapi enggak memberat. Mohon maaf, akhir saya belum sanggup. Dan tawari, minum apa ini? Ada kopi, ada teh, ada gini. Yang mudah, tapi jangan kopi. Itu jawaban yang meringankan. Air putih bisa, teh juga bisa. Yang penting jangan merepotkan. Atau misalkan lagi lemak darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi gitu. Ya ngomong aja sama tuan rumah. Afwan, Tidak usah repot-repot. Saya lagi tinggi semua nih. Cukup air putih atau buah-buahan saja. Kalau ada. Kalau tidak air putih saja. Loh, sudah saya siapkan guli kambing. Wah, satenya juga tak siapkan. Aku kan dulu paling suka sate sama guli kambing ini. Itu dulu. Mohon maaf, saya sekarang belum bisa. Mohon maaf. Gimana ini? Mohon maaf, saya belum bisa. Nanti mungkin untuk keluarganya antum atau yang lainnya, saya air putih aja atau buah atau ya sayur-sayuran. Kalau ada, enggak apa-apa, air putih saja. Dipaham ya? Itu komunikasi yang baik supaya enggak ada salah pengertian para ulama. Wallahu a'lam bis-shawab. Oh iya, saya enggak tahu ini. Ada beberapa ikhwah yang menyebarkan artikel poster-poster salafi di Instagram. Yang mana poster-poster itu mengatakan salafi di Instagram, sebab salafi kreatif, sebab ngapak, dan lain-lainnya. Sedangkan Instagram sama dengan Facebook, bahkan lebih baik daripada ikhwah daripada Facebook. Ya, begitu. Anda enggak ngerti ya? Anda tahu aja, Bobby, atau aja. Gini saja. Sama kayak Facebook. Lebih anu lagi. Nah itu kalau seperti yang dibahas sering dibahas terkait dengan media yang ada ikhwan, ketika lebih banyak mudharatnya jangan dipakai. Jangan dipakai. Atau menggunakan media yang mubah atau yang kerusakannya bisa diantisipasi. Kalau diyakini sama kayak Facebook atau lebih parah, maka jangan menggunakan Instagram. Walaupun itu berdakwah, dikarenakan tempatnya yang kurang tepat para ulama. Dengan cara yang lain yang memungkinkan untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Jam 3 ya. Ya bagi. Sudah apa cukup? Hah? Masya Allah. Akibat perselisihan bisnis dagang. Oh kan? Yang menjadikan seorang teman marah. Sampai teman tersebut meninggalkan majelis ilmu. Masya Allah. Iya kan? Bagaimana cara menyelesaikan konflik agar terjadi kembali ukhuwah di antara kita? Masya Allah. Nah, ini saya sebutkan, Evan. Dunia ini yang membahayakan. Hah? Yang ini jual, apa namanya, di sini apa yang lagi ramai? Hah? Bubur ayam. Ini bubur ayam ribut antar penjual bubur ayam. Rebutan tempat, rebutan lahan dan pelanggan. Geger. Akhirnya gak mau taklim. Ini jiwanya kerdil, kurang dewasa. Mestinya kan dikumpul baik-baik, dimusyawarahkan, sama-sama pedagang bubur ayam, gimana enaknya? Kumpul, rezeki minallah. Sudah, kamu sebelah sana, saya sebelah sini, sini, beres. Kamu jam sekian. Bumi Allah luas ya. Hah? Ini penjual madu banyak, geger, ribut. Gak mau taklim. Ada kerdil ya. Mengorbankan akidah, mengorbankan agama gara-gara dunia. Kumpul yang bagus. Asosiasi penjual madu. Banyumas. Ada masalah. Kumpul yang bagus. Sama-sama ta'awun, sama-sama tafahum, ta'akhi. Plus, ma'isah berjalan. Wah kata. Sehingga penting untuk duduk majelis dengan kepala dingin. Kalau memungkinkan, ada sebagian ustadz kita yang bisa menengahi, memberikan bimbingan-bimbingan, arahan kepada mereka. Difaham ya? Supaya jalan dengan bagus, dengan baik, muamal juga bagus, hal-hal. Maksud dengan orang awam aja bisa, kalau dengan salafi tidak bisa lebih. Orang awam itu sama kayak antum, yang jual ini macam-macam, biasa saja. Kadang rombongnya, bareng-bareng jalannya itu. Ya, itu bos. Ada itu. Ini sudah satu bos, bosnya sama ribut sendiri. Jangan kerdil. Tunjukkan akhlak yang mulia dan kesabaran, terutama di kalangan para ikhwah salafiyin. Baik, di antara solusinya, antum temui dia, minta maaf kepada dia, minta tolong sebagian pihak yang bisa untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik. Yang salah mengaku salah, ada hak, tunaikan hak, ila akhir. Semoga semuanya menjadi baik, barakatuh. Semoga dengan apa yang disampaikan ini, ke depan muamalah kita semakin bagus, ukhuwah semakin bagus, lebih perhatian dengan detail-detail etika ini. Supaya jangan memunculkan bermusuhan di antara kita, yang ada memunculkan ukhuwah yang indah di antara kita. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita semua, bisa berukhuwah dengan bagus, muamalah dengan baik. Barakallahu'alaikum. Ini yang bisa saya utarakan, jam 3 lebih 5, kurang 10 menit sudah azan asar. Semoga manfaat dan mohon maaf mulainya pada zuhur, karena satu dan lain hal tadi di luar dugaan. Barakallahu'alaikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.